kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Terima kasih bos. Bapak kepala desa, terima kasih pak. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cinta. Sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami. Terima kasih Pak Lura. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Asik, asik. Matur nuwun Bapak Lura. Bapak Lura terima kasih. La la la la la la la la la la la la la la la la. Kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Terima kasih. tersisa kita simpan bersama. Matur suwun Pak. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Tim Suramadu, kita goyang lagi Mas Bos. Yupalapa, asik. Saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan.